karena aku hilang tanpa kamu. Apa kabar dengan kesemua ini? Ku merindukan kehadiranmu. Hancur, hancur aku bila saja. Hancur, hancur aku. Hancur, hancur aku bila saja. Hancur, hancur aku. Apa kabar mantanku? Ku tunggu bicara. Harap engkau cari diri aku. Apa kabar dengan kesudahan ini? Sepatutnya kau rindu kehadiranku. Hancur, hancur. Thank you.